Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Dan sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-wajhu tsamin, sisi yang ke-8. Qaulu Daud, ucapan Daud alaihi salam, wa min ajli hadha barakallahu alayka ila al-abadi fataqallad ayyuha al-jabbar as-sayfa li anna al-baha'a liwajhik walhamdul ghalib alayk irkab kalimat al-haq wa samat al-ta'alluh fa inna namusaka wa shara'i'aka maqrunatun bihaybati yaminik وَصِهَامُكَ مَسْنُونَةٌ وَالْأُمَمُ يَخِرُّونَ تَحْتَكَ. Demikian dikatakan oleh Daud AS sebagaimana dinukil dalam perjanjian lama atau kitab Al-Mazmur 45 garis miring 2-5, yang maknanya di dalam kitab mereka ini, dalam perjanjian lama, ada nukilan ucapan Daud alaihi salam, karena itulah, maka semoga Allah memberkahi engkau selamanya, sampai akhir masa. Fataqallad ayyuhal jabbar as-saifa. Selempangkanlah, wahai pemberani, pedang-pedangmu. Li'anna al-baha'a liwajhik, karena ketampanan ada di wajahmu dan pujian dominan ada pada dirimu. Irkab kalimat al-haq, naikilah atau tunggangilah kalimat yang hak. Dan juga pakai samtat ta'alluh, ciri peribadatan. Fa'inna namusaka, karena namus, biasanya namus maknanya Jibril atau malaikat. Wa syara'i'ak, dan syariatmu, makrunatun bihaibati yaminik, bergandengan dengan kewibawaan kamu. Panah-panahmu tajam, dan umat-umat akan tunduk di bawahmu. Perhatikan kalimat ini, barakallahu fikum. Dan ini diakui ada di kitab mereka, bahkan disebutkan halamannya, disebutkan ayatnya dalam perjanjian lama mereka atau dalam kitab Al-Mazmur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa setelah Daud nabi yang mengangkat pedang? Qul nabiyyi na'azakumullah. Para anbiya syariatnya berbeda-beda. Di antara syariat mereka ada yang disyariatkan berjihad, ada yang tidak. Sehingga mereka para anbiya yang tidak disyariatkan berjihad, mereka hanya berdakwah tapi tidak berperang. Sedangkan yang berperang adalah Nabi Daud alaihis salam. Tapi setelah Daud alaihis salam, apakah ada nabi yang mengangkat pedang? Kalau ada, siapa? Tidak ada ya setelah Daud alaihis salam yang mengangkat pedang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang dimaksud oleh Daud alaihis salam? Karena itulah semoga Allah berkahi engkau selamanya sampai akhir masa. Siapa yang terus diberkahi sampai akhir masa dari para anbiya? Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang mutaqallid as-saif, yang menyelempangkan pedangnya setelah Daud, setelah para nabi, selain Nabi Muhammad SAW? Enggak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa alladhi kharratil umam tahtahu. Dan juga tanyakan pada mereka, tanyakan pada sejarah yang mereka tahu, nabi mana yang umat seluruh dunia tunduk padanya? Mungkin Nabi Isa pada kaum Ibrani saja, Nabi Musa pada Bani Israel saja, Nabi Fulan pada kaum Fulan saja. Kaum Ad, kaum Samud memiliki nabi-nabi sendiri. Iya kan? Nabi yang khirratul umam tahtahu. Yang semua umat-umat tunduk di bawahnya. Mesir di bawah kekuasaan Islam. Afrika di bawah kekuasaan Islam. Eropa di bawah kekuasaan Islam. Seluruh dunia di bawah kekuasaan Islam ketika itu. Yaitu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti disebutkan di dalam kitab tadi, dalam kitab mereka tadi, kalimat yakhiru, akan tunduk annas tahtaka wal umam yakhiruna tahtaka. Umat-umat ini tunduk di bawahmu. Enggak ada nabi setelah Daud yang seperti ini keadaannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini isyarat yang sangat jelas. Laukanu ya'qilun. Kalau saja mereka mau berpikir. Kalau saja mereka mau berpikir. Wa qurinat syara'i'u bil haibah. Immal qabul wa immal jizyah wa immal saif. Dan juga qurinat, diiringi syariatnya dengan kewibawaan. Syariat Islam diiringi dengan kewibawaan. Mengapa? Karena syariat itu dilindungi dengan pedang jihad. Immal qabul, imma diterima dakwahnya, wa immal jizyah, wa imma bayar jizyah, wa imma saif. Kalau tidak mau juga, pedang. Yani perang. Wa hadha mutabiqun liqaulihi SAW. Dan ini cocok dengan ucapan Rasulullah SAW, nusirtu birru'bi masirat syahrin. Aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah timpakan pada musuh perjalanan satu bulan. Ya, ini satu bulan lagi kaum muslimin akan nyampe, mereka sudah takut. Artinya, agama yang didukung dengan pedang, agama yang didukung dengan syariat jihad, setelah Nabi Daud, ya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada lagi setelah Nabi Daud, nabi lain. Wa qad akhbara Daud anna lahu namusan wa syara'i'. Perhatikan pula dalam kata-kata tadi bahwasanya Daud menghabarkan namusuka, namusmu dan syariatmu. Syariat mafhum maknanya. Sedangkan namus adalah malaikat Jibril. Masih ingat ketika Rasulullah SAW diantar oleh Khadijah ke pendeta. Ditanya bahwa ini ponakanmu mengalami kejadian begini-begini. Dijawab oleh beliau, hadan namus yang pernah datang pada Musa. Namusuka wa syara'i'uka. Berarti Rasulullah SAW didukung dengan syariat dan dengan namus. Wa khatabahu bilafdil jabbar. Tetapi di dalam kalimat ini diajak bicara dengan panggilan jabbar. Taqallad ayyuhal jabbar. Taqallad ayyuhal jabbar as-saif. Selempangkanlah wahai jabbar pedang-pedangmu. Mengapa disebut jabbar? Seringkali jabbar dikira atau dikira maknanya sombong kan? Tetapi maknanya bukan itu. Jabbar artinya orang besar, orang kuat. Ya, diselempangkanlah pedangmu wahai orang yang kuat. Begitu. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, khatabahu bilafdil jabbar, disebutkan dengan lafdul jabbar, isyarat ila quwwatihi, kepada kekuatannya, wa qahrihi, kepada kemenangannya terhadap musuh-musuhnya. Bikhilafil mustad'afil maqhur, berbeda dengan orang-orang yang lemah yang dikuasai orang lain. Tetapi Rasul yang akan datang nanti bukan dikuasai orang lain, tetapi menguasai, memimpin. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Tetapi beliau nabiyur rahmah, nabi yang penyayang penuh rahmat. Tidak bertentangan bahwasanya beliau juga nabiyul marhamah. Mengapa? Karena barakallahu fikum, Rasulullah SAW disyariatkan oleh Allah untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Ikhwan ibn a'azakullah, pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa di syariat Nasrani, jika dirampas sapu tanganmu, berikan selendangmu. Kalau dipukul pipi kiri, berikan pipi kananmu. Begitu. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang akan merampas hartaku, bagaimana ya Rasulullah? Jangan berikan. Kalau dia memaksa, tahan. Kalau dia menyerang, lawan. Kalau dia mati, dia finnar. Kalau saya yang mati, kamu fil jannah. Diajarkan untuk membela diri dan membela hak dirinya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, nabiyul malhamah. Bukan malhamah maknanya adalah penumpas atau pembantai, bukan. Tetapi maknanya pejuang. Di samping penyayang, tapi pejuang. Sedangkan manusia, kadang ada orang penyayang, tapi gak bisa berjuang. Lemah, lembut, lesu lelah. Gak bisa ngelawan. Ada yang pemberani, pejuang, Masya Allah, tapi kasar, gak punya rahmat. Pada Nabi ada dua-duanya. Mengingatkan kita pada kejadian Fathu Mekah. Fathu Mekah itu pasukan Rasulullah SAW sekian dibagi-bagi dengan sekian pasukan. Pasukan Muhajirin yang Rasulullah SAW ada di tengahnya dikatakan pasukan hijau. Karena mereka menyebut warna besi itu hijau. Besi semua. Tidak kelihatan kecuali matanya. Maka ketika dikatakan di mana Rasulullah? Di tengah mereka. Tidak ada yang tahu di mana Rasulullah SAW. Di tengah mereka, para muhajirin. Abu Sufyan yang baru masuk Islam saat itu, didampingi oleh Abbas, bertanya, ini pasukan siapa? Ini golongan Ansar. Ini pasukan siapa? Ini golongan... Begitu lewat golongan Ansar, ada Sa'ad ibn Ubadah mengatakan, Al-Yawm, Yawmul Malhamah, Al-Yawm, Tustahallul Ka'bah. Hari ini, hari pembantaian. Hari ini, Ka'bah dihalalkan. Ya Abbas, seperti itukah? Apakah mereka akan melecehkan Ka'bah? Lewat lagi rombongan yang hijau. Besi semua. Ya. Mana ha'ula? Siapa mereka? Kata Abbas, mereka muhajirin. Di mana Rasulullah? Di tengah mereka. Ya. Tanyakan, apakah betul? Apa yang dikatakan oleh Sa'ad ibn Ubadah? Dijawab, kadzaba Sa'ad. Kadzaba artinya salah, bukan berdusta. Kadzaba Sa'ad. Al-yawm yawm al-marhamah. Al-yawm tuksa bihil Ka'bah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini Ka'bah akan diberi sitar. Ikhwan ibn na'azukumullah, sekedar mengingatkan apa makna malhamah. Sering bermakna malhamah dari kata laham. Hari penyembelihan, pemotongan, hari penumpasan. Barakallahu fikum. Tetapi di sini barakallahu fikum disebutkan malhamah bukan dengan makna yang demikian. Disebutkan oleh Hudzaifah, aku bertemu dengan Nabi SAW di beberapa jalan Madinah. Beliau berkata, ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana Nabiyur Rahmah. Wa nabiyyu at-taubah wa ana al-muqaffi wa ana al-hashir wa nabiyyu al-malahim. akulah Muhammad dan aku juga Ahmad. Aku Nabi yang penuh rahmat. Aku Nabi yang membuka pintu taubat. Ana muqaffi wa anal hasir. Aku juga dijuluki muqaffi yang mengikuti. Wa anal hasir, akulah yang mengumpulkan. Wa nabiyul malahim, dan Nabi yang berjuang, berperang. Ikhwan ibn a'azakumullah, pada beliau terkumpul kedua-duanya. Penyebar kasih sayang dan juga pejuang. Sehingga barakallahu fikum, beliau sangat sabarnya kalau pribadinya yang disakiti. Beliau sangat pemaaf kalau pribadinya yang dicerca. Sampai ketika agama yang diinjak oleh mereka, Nabi siap berperang. Membela agama, bukan membela pribadinya. Wa ummatuhu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Umatnya juga memiliki sifat yang seperti itu. Apa sifat umatnya kaum muslimin? Ashiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Mereka sangat keras tegas terhadap orang kafir, tetapi saling penyayang sesama mereka. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan seterusnya. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Umatnya adalah saling merendah sesama mukminin. Dan a'izzah, mulia di hadapan orang kafir. Ini juga dijelaskan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang yang beriman, jika kalian murtad, Allah akan gantikan satu kaum yang Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah, yang mereka saling merendah sesama mereka dan mereka mulia di hadapan orang-orang kafir. Mereka berjihad fisabilillah dan mereka tidak takut cercaan siapapun yang mencerca. Lihat gambaran ini. Dua perkara barakallahu fikum yang bertentangan, tetapi ada pada satu umat yang kelihatannya bertentangan padahal tidak. Yaitu keras tegas berjuang jihad perang, tetapi mereka adalah orang yang penuh kasih sayang. Kok bisa kasih sayang kok perang? Nah, barakallahu fiikum, karena perangnya mereka terpaksa demi kasih sayang. Bagaimana berperang demi kasih sayang? Agar mereka berhenti menghalangi dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Dan kalaupun mereka menyerang, Allah ajarkan wadribu fauqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Tebaslah leher-leher mereka atau tebaslah tangan-tangan mereka. Kata para ulama, leher agar segera mati, tidak tersiksa. Tangan agar tidak bisa melawan kemudian menyerah. Kalau tangannya sudah terkena pedang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Wa idza dabahta fa ahsin ad-dabha wa idza qatalta fa ahsin al-qitla. Kalau engkau menyembelih, menyembelihlah dengan kasih sayang. Kalau engkau membunuh, bunuhlah dengan kasih sayang. Sehingga dilarang di dalam Islam mencacati musuh, mencongkel mata, memotong telinga, mayat yang sudah mati, yang sudah meninggal dalam perang, tidak boleh dirusak. Tidak perlu dicacati. Dan itu pesan Nabi setiap mengirimkan pasukan. Setiap mengirimkan pasukan, Nabi menyatakan, ughzu, wala taghullu, wala tumassilu, wala taqtulu walidan, wala mra'atan, wala asifa. Berangkatlah kalian berperang, dan jangan mencuri pampasan perang. Jangan cacati musuh. Jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, dan jangan membunuh asifa. Asif adalah orang-orang pekerja yang tidak ikut perang. Kalau ada petani tidak ikut perang, jangan dibunuh. ada pegawai-pegawai tidak ikut perang, jangan dibunuh. Ada pendeta di gerejanya sedang berzikir, jangan dibunuh. Subhanallah. Beda dengan pikiran kita waktu itu, waktu belum punya ilmu. Justru biang keroknya itu, pendeta harus dibunuh. Tidak. Justru Umar bin Khattab melihat, di gereja ada pendeta yang sedang berzikir dengan tasbih besar-besar. Kemudian Umar berkata, lihatlah orang itu yang ada di gereja itu. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Beramal tapi sia-sia. Dia berzikir-berzikir tapi sia-sia. Karena dia tidak melaksanakan perintah penting dari nabinya untuk mengikuti nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kitab. Maka Rasulullah sallam di samping Nabiur Rahmah juga Nabiul Malhamah dengan makna itu. Nabi penyayang dan pejuang. Harus berkumpul kedua-duanya. Pejuang tanpa kasih sayang percuma, ya. Kasih sayang tanpa berjuang juga percuma. Tetapi Rasulullah sallam sempurna. Demikian pula umatnya asyidda' walal kuffari ruhama'u bainahum. Adillatun alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Bikhilafil adillah al-makhurin. Berbeda dengan orang-orang yang merendah dan ditindas. Atau al-mustakbarin. Atau orang-orang sombong yang tidak punya rahmat. Rendah tapi ditindas. Atau sombong, dua-duanya tidak benar. Alladzina badzalu yadilluna li'a'da'illah wa yatakabbaruna an qabulil haq. Bukan orang-orang yang merendah di hadapan musuh. Merendah di hadapan musuh. Bukan pula orang-orang yang sombong tidak mau menerima kebenaran. Itu sisi ke-8. Bahwasannya di dalam kitab Mazmur mereka dan juga dalam perjanjian lama ada kalimat itu dari Daud alaihissalam bahwa akan datang nanti seseorang yang didoakan dengan barokah, semoga Allah berkahi engkau selama-lamanya. Selempangkanlah pedang wahai pemberani. Ketampanan ada di wajahmu, pujian ada padamu. Pujian ada padamu, jangan-jangan juga namanya Muhammad cuma diterjemahkan pujian. Pujian ada pada dirimu. Karena namanya Muhammad maknanya pujian, yang terpuji. Irkat kalimat al-haq. Menunggangi kalimat kebenaran dan memakai tanda peribadatan. Samad itu ciri khas. At-ta'alluh ta'abbud, peribadatan. Ini semua tidak layak ditafsirkan kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Karena enggak ada siapapun Nabi. Silakan mereka mau menjawab, Nabi siapa yang dakwahnya sampai ke seluruh dunia selain Islam? Selain Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Kalau mengatakan Nasrani juga seluruh dunia, jangan mundur ke belakang. Tapi lihat ke depan. Barakallahu fikum. Itu pun dalam keadaan tidak seperti Islam. Karena mereka hanya khusus pada kaum Ibrani saja. Al-wajh at-tasi', sekarang kita masuk kepada yang ke-9. Sisi ke-9. Qalu Daud fi mazmurin akhar. Ucapan Daud dalam mazmur yang berikutnya. Inna Allah subhanahu adhara min Sihyauna iklilan mahmudan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dari Sihyaun iklilan mahmudan. Wa darabal iklil mathalan lirriyasah wal imamah. Iklil itu tokoh yang memimpin, tokoh yang menggiring manusia. Akan tampak dari Sihyon tokoh besar yang terpuji. Darabal iklil mathalan. Iklil itu diberi atau dibikin sebagai permisalan terhadap pemimpin, imam. Wa Mahmud huwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Mahmudan yang terpuji maksudnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. wa qala fi wasfi sifatihi, dan juga berkata dalam sifatnya. Jadi ketika menceritakan sifat Iqlil Mahmud tadi, tokoh besar, imam yang terpuji tadi, disebutkan sifatnya. Wa yajuzu minal bahri ilal bahri, wa min lajunnil anhari ila man qati'il ardi, wa innahu latakhirru ahlal jazairi baina yadayhi ala rukabihim. Dia akan melewati lautan demi lautan, dan mereka akan menyeberangi sungai demi sungai, dan mereka akan menempuh daratan demi daratan. Wa innahu latakhirru ahlal jazair, maka sesungguhnya akan tunduk semua penduduk pulau-pulau itu di depan tangannya, akan tunduk mereka di bawah apa, dengan berdiri di atas lututnya di hadapan dirinya. Wa talhas a'da'uhu turab, sedangkan musuhnya hanya mendapatkan tanah. Ya, ini tidak mendapatkan apa-apa. Ta'tihi mulukul furs, mendatangi dia raja-raja Persia. Wa tasjudu lahu, tunduk sujud kepadanya. Wa tadinu lahul umam bitta'ati wal inqiyad, dan umat-umat beragama dengan mentaatinya dan mengikutinya. Wa yukhallus al-muttahid al-ba'is mimma huwa aqwa minhu. Demikian pula akan lari, yukhalis itu menghindarkan diri, orang-orang yang rugi kepada yang lebih kuat daripadanya. Wa yunqidhu ad-da'if alladhi la nasira lahu, akan diselamatkan orang yang lemah yang tidak memiliki penolong. Yar'afu bil masakin, menyayangi orang-orang miskin. Wad-du'afa, menyayangi orang-orang yang lemah. Wa yusalla alaihi fi kulli waqtin wa yubarak, dan dia salat disalawati atau diberi salawat padanya di setiap waktu dan diberkahi. Silakan. Kalian jawab sendiri, wahai Yahudi, wahai Nasrani, siapa yang mendapatkan seperti ini? Atau siapa yang sifatnya seperti ini? Adakah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, disebutkan bahwasanya kalimat tadi dinukil pula dalam mazmur yang lain dari mazamiri Daud. Wallahu taala alam, disebut dengan mazmur dan dijamakkan mazamir, mirip dengan kata mizmar yang sering diterjemahkan dengan seruling, karena suaranya yang enak, suara Daud alaihi salam ketika membacakan mazmur tadi, sehingga dikatakan dengan seruling Daud. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat-kalimat ini semua disebutkan, dinukil dari Al-Jawabus Sahih, yang di sana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil dari kitab mereka, yaitu dari Perjanjian Lama, dari mazmur mereka. Barakallahu fiikum. Lebih jelas lagi, karena kata-katanya di sini lebih mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Pertama dikatakan mengarungi lautan demi lautan, daratan demi daratan, menyeberangi sungai. Barakallahu fiikum. Menyeberangi sungai ma'ruf, bagaimana para sahabat ketika menyeberangi sungai Efrat. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memimpin mereka menyeberangi sungai dalam keadaan kaki-kaki kuda mereka tidak masuk dalam air, di atas air. Tidak direncanakan, tidak diniatkan, tapi Allah selamatkan mereka dengan karomah. Al-Bahr mengarungi lautan, kita tidak lupa sejarah. Bagaimana ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau mendengarkan suara kokok ayam dan lolongan anjing-anjing mereka di tengah pulau Siprus. Bahasa Arabnya Qubrus dan dikenal dengan Siprus sekarang, di tengah laut tengah, laut putih, Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Maka berkata kepada Amirul Mukminin Umar, ya Amirul Mukminin, kami mendengar nubahu kilabihim, kami mendengar gonggongan anjing mereka dan kokok ayam mereka, artinya mereka dekat. Apakah tidak kami seberangi mereka untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam? Kata Umar, sif lanal bahr, coba ceritakan seperti apa laut. Digambarkan air yang sangat besar, holkun kebir. Kalau kita berada di atasnya, di atas perahu, kita makhluk yang kecil di atas lautan yang sangat luas. Idza mahla ghuriq wa idza naja burik. Kalau miring tenggelam, kalau selamat barakah. Kata Umar, jangan bawa seorang pun ke laut, belum diizinkan. Begitu ganti khalifah menjadi khalifah Utsman bin Affan, minta kembali untuk diizinkan ke mereka, menemui mereka. Maka kata Utsman, berangkatlah. Maka ustulul bahri artinya angkatan laut pertama dalam sejarah Islam adalah itu, ke Siprus. Yang kedua adalah ketika memerangi Konstantinia, itu juga dengan mengarungi lautan. Berarti dua sejarah perang laut, yang pertama ketika memerangi Siprus, yang kedua ketika memerangi Konstantinia. Ikhwan ibn a'azakumullah, dua-duanya sudah diisyaratkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala rahimahullah dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah berbaring di rumah beliau tidur siang, Kailulah tiba-tiba terbang sambil tersenyum tertawa. Dari dalam, istrinya Ubadah bin Samit berkata, ya Rasulullah, ma adhakaka, apa yang bikin kau tertawa? Qal ra'aitu ummati 'ala al-bahri, aku melihat umatku di atas lautan, gagah, pemberani, layaknya seperti raja-raja. Kata istrinya Ubadah tadi bin Samit, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Engkau termasuk di dalamnya. Tertidur lagi, bangun lagi, tersenyum lagi. Ditanya lagi, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Unasun min ummati 'ala al-bahri, aku melihat umatku di atas lautan dengan gagahnya layaknya raja-raja. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Kata Nabi, engkau termasuk yang di pertama tadi. Ternyata yang pertama tadi, yang ketika datang ke Siprus, Ubadah bin Samit ikut membawa istrinya dan meninggal di sana. Adapun yang kedua, Konstantinia, tidak sempat mereka ikuti radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fiikum. Silakan terangkan, adakah nabi lain yang mengarungi lautan, menyeberangi sungai dalam peperangan jihad fi sabilillah, kemudian disifati takhirru ahlal jazair, dan penduduk di negeri-negeri tadi, di pulau-pulau tadi, semuanya tunduk di hadapannya, yang dimaksud Islam. Sedangkan musuh-musuhnya tidak mendapat apa-apa. Demikian pula raja-raja Persia tunduk kepadanya. Watadinu lahul umam, dan umat-umat mentaatinya, mengikutinya. Ila akhirihi. Sampai disebutkan dengan kalimat, menolong yang lemah, menyayangi yang miskin, dan didoakan dengan solawat dan dengan barakah, fi kulli waktin, di setiap waktu. Kita tanyakan sekarang, nabi kalian sendiri, apakah disolawatin? Allahumma salli ala Isa. Ya, tidak. Berarti siapa ini? Jelas Nabi Muhammad SAW yang manusia seluruh dunia sepanjang masa. Sejak waktu Rasulullah SAW masih hidup sampai akhir masa. Yusalla alaihi fi kulli waktin wa yubarak. Didoakan dengan salawat dan didoakan dengan berkah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini barakah. Didoakan dengan salawat dan didoakan dengan berkah. Enggak ada selain Rasulullah SAW. Laukanu ya'qilun. Kalau saja mau berfikir. La syakka aqilun tadabbara umur al-mamalik. Tidak ragu lagi, tidak ada syak bagi orang yang berakal. Kalau dia mau bertadabbur, mempelajari seluruh sejarah-sejarah para anbiya dan para raja-raja, wa arafa sirata Muhammad, dan mengerti pula sejarah Nabi Muhammad SAW, wa sirata ummatihi min ba'dih, dan sejarah umatnya setelahnya, pasti dia akan tahu siapa yang dimaksud dari apa yang disebutkan dalam mazmur mereka. Anna hadhil awsaf la tantabiq illa alaih. Siapa yang berakal dan siapa yang mau berfikir, siapa yang mau mempelajari sejarah para raja-raja dan sejarah Nabi Muhammad SAW dan membandingkan antara semuanya, maka pasti dia akan tahu bahwa sifat-sifat tersebut tidak cocok kecuali kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. La alal masih, tidak cocok untuk Nabi Isa alaihi salam. Wala ala nabi ghairih, tidak cocok pula kepada nabi yang lain. Walaupun nabi-nabi tersebut memiliki keutamaan tersendiri. Alaihi salam. Fa innahu jaza minal bahri rumi ila al bahri al farisi. Karena nabi melampaui laut Romawi sampai ke laut Persia, laut Persia. Wa min ladun anhar, demikian pula mereka melewati dan menyeberangi sungai-sungai besar, Jaihun, Wasaihun, Walfurat. Sungai Jaihun, Sungai Saihun, dan Sungai Efrat. Ila man qati'il ardi bil maghrib, sampai terputusnya bumi di maghrib. Ya, karena ke sana sudah enggak ada apa-apa lagi. Ya. Sudah kutub ke sana. Ya. Barakallahu fiikum. Sampai dikatakan man qati'ul ard, terputusnya bumi atau terputusnya daratan di sana, di Maroko. Saking lebarnya Sungai Furat, Sungai Efrat, sampai-sampai mereka tidak bisa menyebut apa yang di sana kecuali Mawara al-Nahr. Daerah apa itu? Daerah Mawara al-Nahr. Daerah belakang sungai. Begitu. Daerah belakang sungai, daerah belakang sungai, daerah belakang sungai. Sampai kemudian ditembus oleh mereka. Oleh pasukan kaum muslimin. Ini khunibna na'azukullah yang digambarkan di dalam kitab-kitab mereka. Sesungguhnya kalau mereka paham, kalau mereka mengerti, kalau mereka mau berpikir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته